Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد ان شاء الله akan kita ambil bait baru dari puisinya Al-Imam Ibnu Al-Wardi rahimahullahu taala, di mana pada bait yang terdahulu beliau mengatakan qad yasudul mar'u min duni abin wa bi husnis sabqi qad yunqaddagal innamal wardu minasyauqi wa ma yambutun narjisu illa min basal ghayra anni ahmadullah ala nasabi idbi abi bakrin ittasal. Dan sekarang bait baru di situ kelewatan, ada satu bait yang kelewatan, jadi diambil dari depan halaman 8. Dilihat halaman 8. Sudah kelihatan mana yang kurang? Mana yang kurang? Mana yang kelewatan? Taim. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala, qimatul insani ma yuhsinuhu aktsarul insanu minhu aw aqal. Di situ ditulis am aqal, dan di nuskhatai mim washin aw. Qimatul insani ma yuhsinuhu aktsarul insanu minhu aw aqal. Baru setelah itu uktumil amrayni faqran wa ghina waqsabil falsa wa hasib man batal. Qimatul insan, perhatikan, ini adalah bait syair yang sangat bagus sekali. Harga diri seseorang adalah hasil kepandaiannya, ma yuhsinu. Harga diri seseorang tergantung apa yang ia hasilkan dari kepandaiannya, dari keahliannya, ma yuhsinuhu. Orang Arab kalau bilang ma ahsantu atau ma uhsinu asyai, berarti aku enggak pandai, aku enggak ahli. Hal tuhsin az-zira'ah, apakah kau pandai bertanam? Hal tuhsin al-qira'ah, apakah engkau pandai membaca? Itu makna dari ahsana yuhsinu. Jadi qimatul insani ma yuhsinuhu, harga diri seseorang sesuai dengan hasil kepandaiannya. Aktsarul insanu minhu aw aqal, baik manusia itu mampu banyak dari kepandaian tersebut atau sedikit, sesuai dengan apa yang ia perbuat. Qimatul insan, qimah mubtada. Wahuwa mudhaf al insan mudhafun ilaih. Ma yuhsinuhu ma mausulah. Yuhsinuhu fi'il mudhari'. Wa fa'iluhu dhamirun mustadirun takdiruhu huwa kembali kepada insan. Wa huwa maf'ulun bihi kembali kepada ma sebagai rabit atau sebagai a'id. Aktsara al-insan aktsara fi'il madhi mabniun 'ala al-fath la mahalla min al-i'rab. Al-insan fa'il minhu muta'alliq bi aktsara au atau am sama harf ataf la mahalla min al-i'rab. Aqal fi'il madhi mabniun 'ala al-fath au 'ala as-sukun li darurati syair la mahalla min al-i'rab. Dan khabarnya qimah mana? Khabarnya qimah mana? Mana dar? Ma yuhsinu yaitu isim mausul ma sebagai khabar qimah. Harga diri seseorang adalah dari hasil apa yang ia menjadi keahliannya. Baik seseorang itu banyak ataupun sedikit, harga diri seseorang terletak pada amal, pada perbuatan yang ia lakukan. Dalam bait syair ini Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala menganjurkan agar seseorang menjadi berharga, yaitu berharganya seseorang adalah ketika dia bermanfaat. Ketika dia bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya dan juga bagi orang lain, itulah harga diri seseorang. Karena apabila seseorang tidak memiliki keahlian apapun dan dia hanya menjadi beban bagi masyarakatnya, beban bagi keluarganya, beban bagi temannya, ini adalah enggak ada harga dirinya sama sekali. Bagaikan sampah. Maka Al-Imam Ibn Wardi rahimahullahu ta'ala menganjurkan agar seseorang menjadi bermanfaat sebagaimana yang datang dari hadis Abdullah Ibn Umar, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Walaupun hadis ini tidak lepas dari dhaif, tapi Syekh Al-Albani dengan seluruh jalannya menghasankan. Maka jadilah manusia yang bermanfaat. Minimal harus punya keahlian, harus punya andil di dalam kehidupan ini. Jadi jangan kemudian menjadi kallun, menjadi beban bagi orang yang di sekeliling kita. Karena itu akan menjadikan harga diri kita enggak ada harganya. Menjadikan hancur harga diri kita adalah ketika kita hanya menjadi beban bagi orang-orang di sekeliling kita. Maka hendaknya kita menjadi orang yang bermanfaat, memiliki keahlian, memiliki andil di dalam perputaran roda kehidupan. Karena itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Baik manfaat itu dunia maupun manfaat akhirat. Jadilah manusia yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jazan. Semangatlah engkau untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela keberadaan manusia, memberikan perumpamaan buruk terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah, di mana mereka adalah kallun ala maulah, hanya menjadi beban bagi pemiliknya. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl, wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dua orang laki-laki. Yang salah satu dari keduanya adalah abkam bisu. Layak diru ala syai, enggak mampu melakukan apapun. Ini syahidnya, layak diru ala syai. Dan inilah yang diperintahkan oleh Imam Ibnul Wardi. Jadilah manusia itu yang punya keahlian. Jangan jadi manusia itu hanya punya keahlian, tapi ahliannya adalah keahliannya cuma menjadi beban bagi temannya. Menjadi beban bagi keluarganya. Menjadi beban bagi masyarakatnya. Layak diru ala syai' wa huwa kallun ay siklun sakalun. Menjadi beban cuma memberatkan tok. Ala maulah terhadap tuannya. Aina ma yuwajjihu, kemana saja dia diarahkan, layak tibi khair, tidak bisa membawa apa-apa. Walaupun ini pada asalnya adalah perumpamaan bagi sesembahan selain Allah, di mana patung-patung yang disembah itu justru menjadi beban dibawa ke sana kemari. Ada hujan dia enggak bisa berteduh, ada panas dia enggak mampu berteduh, ada bahaya dia enggak bisa namanya beban, patung, batu, justru menjadi beban. Disuruh ngapa-ngapain juga enggak bisa, disakitin juga enggak bisa menolak. Maka seperti itu enggak mungkin disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tersebut pada letak awalnya adalah untuk sesembahan selain Allah, tapi ayat itu umum. Celaan terhadap orang yang hanya menjadi beban, tidak bisa, tidak memiliki keahlian apapun. Maka ini adalah perkara yang buruk. Ini adalah perkara yang buruk. Maka jadilah manusia yang berharga. Berharganya seseorang, harga diri seseorang adalah dia memiliki andil, memiliki sumbangsih di dalam kehidupan ini. Kalaupun tidak bisa dalam hal-hal yang berskala besar, minimal harus punya keahlian dalam skala kecil. Jadi ini juga nasihat bagi anak-anak asrama. Orang yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi kawannya. Jadi jangan kemudian hanya menjadi beban bagi kawannya. Waktunya nyapu disapukan, waktunya ambil makan diambil diantarkan makannya, waktunya nyuci piring dia cuma diam saja dicucikan piringnya, waktunya ngambil air dia juga cuma diam diambilkan airnya. Ini namanya cuma jadi beban. Hah? Jadi tumbuhlah kalian menjadi orang yang bermanfaat. Tumbuhlah kalian menjadi orang yang memiliki keterampilan. Tumbuhlah kalian menjadi manusia yang memiliki multitalenta. Multitalenta itu bisa apa-apa. Bisa nukang, bisa berdagang, bisa kerja ke sawah, bisa bertani, bisa ngaji, bisa macam-macam. Ini namanya multitalenta. Jadi tumbuhlah kalian, wahai anak-anakku, dan juga wahai saudara-saudaraku, dan wahai diriku sendiri, menjadi orang yang memiliki keahlian, memiliki keterampilan. Jangan hanya menjadi beban. Betapa banyak manusia di dunia ini yang hanya menjadi beban. Lihat anak-anak muda zaman sekarang, masa depan mereka hancur karena mereka hanya cuma jadi beban keluarga. Makanya mereka sering bilang, profesimu sekarang apa lur, selain jadi beban keluarga? Karena mereka sadar, kebanyakan dari mereka hanya menjadi beban bagi keluarga. Kamu sekarang jadi apa? Jadi beban bagi keluarga. Mulai dari pagi, sudah pegang HP, warung kopi, ke kawannya, gitu terus gak ada perbuatan, gak ada ritual yang bermanfaat, gak ada belajar, tidak ada bekerja. Ini namanya kallun ala maulah. Beban bagi keluarga, beban bagi masyarakat. Melelahkan. Melelahkan masyarakat. Apalagi yang berbuat buruk. Yang berbuat jahat. Ini justru bukan hanya menjadi beban. Bukan hanya menjadi sampah. Tapi juga melelahkan. Memberatkan. Menyulitkan yang lain. Maka qimatul insani ma yuhsinuhu. Harga diri seseorang adalah dari hasil kepandaiannya, keahliannya. Makanya anak-anak asrama, para santri, jadilah santri yang baik, santri yang teladan. Ini enggak apa-apa. Misalnya kamu merasa kok saya terus yang capek, waktunya nyapu saya, waktunya ngepel saya, waktunya ambil air saya, waktunya nyuci kamar mandi saya, waktunya bersih-bersih saya, enggak apa-apa. Itulah qimah. Itulah harga dirimu. Itulah mahalnya kamu. Itulah berharganya dirimu di situ. Ketika kamu dibutuhkan, ketika orang lain banyak yang membutuhkanmu, itulah justru harga dirimu. Karena itulah carilah tempat di mana kamu di situ dibutuhkan, dihargai ataupun enggak dihargai. Karena sebatas kamu itu dibutuhkan oleh manusia, itu adalah persaksian dari mereka bahwasanya mereka menghargai dirimu. Ini qimatul insan, harga dirimu. Letak berharganya dirimu adalah ketika engkau bisa bermanfaat, memiliki keahlian bagi yang lain. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Dzar agar Abu Dzar bekerja, agar Abu Dzar melakukan kebaikan. Kalau enggak bisa wahai Rasulullah, kata Rasulullah, engkau membantu. Engkau carikan pekerjaan. Autasna li akhraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya manusia itu bermanfaat. Jadilah manusia yang bermanfaat. Paham? Paham, Zal? Kamu di sini dididik supaya bisa menjadi bermanfaat. Ya, Talan. Amat. Ini adalah pendidikan yang baik. Ini adalah pendidikan yang berharga. Pendidikan yang bagus supaya kamu tumbuh menjadi orang yang baik. Orang yang berharga. Yang memiliki harga diri tinggi. Ketika kamu memiliki keahlian, ketika kamu memiliki keterampilan, dan kamu memiliki andil dan sumbangsih dalam kehidupan ini. Kalau kamu enggak bisa mengajar, minimal jadilah yang diajar. Itu ya, ikhwan. Kalau kita enggak punya keahlian untuk mengajar, minimal kita bisa menjadi seorang yang diajar. Itu juga keahlian. Itu juga butuh keterampilan. Bukan hanya mengajar saja yang butuh keterampilan. Mau menjadi seseorang yang diajari, mau menjadi pendengar setia, mau menjadi murid yang baik, ini juga butuh keahlian. Gak semua orang mampu. Kadang orang mampu mengajar tapi gak mampu menjadi murid. Gak mampu mendengarkan. Kadang seorang mampu menasihati orang, dia gak mampu dinasihati. Karena itu kalau kamu gak bisa ngajar, jadilah seorang yang diajar. Atau kalau kamu ingin mengajar, silahkan mengajar. Kamu gak bisa menjadi tukang, minimal bantu-bantu. Atau kamu gak bisa, pokoknya punya andil dan punya sumbang sih. Jadi kehidupan ini kita sanggah bersama. Kita pikul bersama. Roda kehidupan ini kita putar bersama. Dan keberlangsungan dan nasib dakwah ini kita pikul bersama. Gitu loh. Itu namanya menjadi manusia yang berharga. Memiliki harga diri di dalam dakwah ini. Ada yang infak dengan uangnya, ada yang infak dengan ilmunya, ada yang infak dengan tenaganya, ada yang infak dengan waktunya. Liyunfik dzu saatin min saatih, kata Allah Subhanahu wa taala. Liyunfik dzu saatin min saatih, hendaknya masing-masing orang menginfakkan, membelanjakan dan memberikan dari apa yang menjadi kelapangannya. Yang enggak punya tenaga mengorbankan ilmunya, yang enggak punya ilmu mengorbankan waktunya. Pokoknya punya andil, punya ihsan terhadap kehidupan ini, terhadap masyarakatnya, terhadap keluarganya. Aktsarul insanu minhu aw aqal, baik itu banyak atau sedikit, pokoknya punya. Jangan sampai hanya menjadi sebagaimana dalam surat An-Nahl, wa huwa kallun ala maulah. Diingat betul nasihat ini ya. Jangan sampai, apalagi anak-anak asrama, karena mereka sedang masa-masa pertumbuhan, masa-masa pendidikan. Jangan sampai kalian itu hanya menjadi beban. Di pondok ini jangan hanya menjadi beban bagi ustadznya, beban terhadap gurunya. Cuma ngerepoti tok, cuma memberatkan saja. Harus punya andil. Harus punya jerih payah yang dikorbankan untuk kehidupan kita ini. Karena betapa banyak di luar sana masyarakat. Para manusia-manusia bahkan yang tua-tua enggak memiliki andil sama sekali terhadap kehidupan. Semua dikerjakan oleh orang. Semua dikerjakan oleh orang dan dia hanya lihat saja. Ini enggak pantas. Jadi jadilah manusia yang berketerampilan, mayuhsinuh, keterampilan, keahlian, talenta, itu semua satu makna. Paham? Paham anak muda? Paham Ayub? Paham Soleh? Jadi gitu, ya. Jadilah, tumbuhlah menjadi manusia yang bermanfaat, berguna bagi sesama. Karena itu adalah harga diri seseorang ketika dia dibutuhkan. Ketika dia menjadi berguna bagi yang lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tadi mencela orang yang hanya menjadi beban. Orang yang hanya menjadi beban. Akmal. Akmal. Diam ya. Diam. Akmal biasanya kalau sama saya takut. Nanti kalau enggak tak sunat. Itu ya kawan. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat. Qimatul insani ma yuhsinuhu aktsarul insanu minhu aw aqal. Dan kalau taruhlah sudah paling mentok, paling terakhir kamu enggak bisa apa-apa sama sekali. Enggak punya sumbangsih apa-apa sama sekali. Baik terhadap masyarakatmu, terhadap keluargamu, terhadap dakwahmu. Kalau enggak punya jerih payah apapun, minimal jangan berikan keburukanmu. Wis, itu terakhir. Paham? Minimal jangan berikan keburukanmu. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar tadi. Ketika Abu Dzar tanya terus sampai yang paling sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takufu an syarrik. Takufun nas an syarrik." Jangan berikan keburukanmu kepada manusia. Jadi kamu sudah enggak punya sumbangsih apa-apa, enggak punya andil apa-apa, malah cuma ngerepotin, malah cuma membuat keburukan, membuat kerusakan, membuat gaduh, membuat masalah, membuat problem, ngerecokin. Ini adalah perkara yang buruk ya ikhwan. Dan ini sebagai nasihat bagi kita semua. Ditaruhlah seandainya kita enggak sudah mentok, enggak punya andil apa-apa sama sekali. Minimal sudah cukup, enggak apa-apa. Tapi tolong, satu, jaga. Jangan sampai manusia itu mendapatkan keburukan darimu. Jangan sampai manusia itu mendapatkan keburukan darimu. Itu, ini adalah yang sudah paling terakhir. Permintaan terakhir, permohonan terakhir ketika engkau enggak memiliki sumbang siapapun, maka minimal jagalah manusia dari keburukanmu. Dan ini ya kawan butuh dididik dari kecil. Maka bersyukurlah ketika kita mendengarkan nasihatnya lima luar di seperti ini. Sehingga kita terdidik sejak kecil. Maka anak-anak juga dibiasakan seperti itu. Jangan dibiasakan enak. Nanti kalau enak ini nanti akan sampai tumbuh. Sampai dewasa juga akan menjadi beban. Karena terbiasa dengan taraf. Dengan syarah. Dengan rafah. Terbiasa nyaman. Sehingga ia pun akan kesulitan ketika menghadapi masa-masa sulit. Sebagaimana nanti yang juga akan datang dari nasihatnya Syekh Hafizahullah Ta'ala. Maka mulai sejak kecil anak kita dididik untuk bermanfaat. Untuk menjadi anak yang bermanfaat. Yang memiliki andil dan sumbangsih di dalam kehidupan. Memiliki keterampilan. Memiliki keahlian. Memiliki kemampuan. Karena harga diri seseorang adalah dari perbuatannya. Kalau cuma sekedar jasad, apa bedanya manusia dengan tumbuhan? Apa manusia dengan bedanya dengan seonggok kayu dan sebatang kayu, sebatang pohon? Apa bedanya? Oh, kamu sama fungsinya, sama seperti pohon. Pohon diam saja. Kamu juga diam saja, enggak punya andil apapun. Jadi kalau kamu enggak punya andil apapun, kamu itu bagaikan enggak ubahnya seperti seonggok. Sebatang pohon. Pohon masih mending, masih bisa diambil teduhnya. Masih bisa diambil manfaatnya. Maka apabila seseorang enggak memiliki apapun yang menjadi keahliannya, ini enggak ada harganya. Hanyalah sebatas jusrah. Sebatas jasad yang enggak berharga sama sekali. Cuma nyempit-nyempitin tok. Kalau bahasa kasarnya. Hanya menjadi jusrah. Hanya menjadi jusrah. Maka seseorang hendaknya bermanfaat, dan ini majelis ilmu, hanya dengan belajar seseorang akan bisa menjadi bermanfaat. Hanya dengan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala manusia bisa menjadi bermanfaat. Karena yang anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia, yang paling pertama adalah para rusul, para anbiya, para ahlul ilm. Karena itu qimatul insan ma yuhsinu wa ahsanu ma yuhsinu al-insan wal ilmu wal amal. Wa ahsanu ma yuhsinu al-insan, sebaik-baik keterampilan manusia, sebaik-baik keahlian manusia adalah ahli di dalam ilmu dan juga mengamalkan. Kalau kamu pandai dalam ilmu, pandai dalam mengamalkan ilmu, pandai dalam mendakwahkan ilmu, dan juga pandai di dalam bersabar, itulah keahlian yang terbaik. Itulah keahlian yang paling mulia. Itulah keterampilan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ahsanu ma yuhsinul insan talabul ilm wa ta'limul khair wa da'wah ila Allah wal amal bil ilm. Itu semua adalah sebaik-baik yang menjadi keterampilan manusia. Adapun keterampilan manusia di luar daripada itu, maka itu adalah baik min wajhin atau baik nisbiyah. Seorang pandai dalam bengkel, seorang pandai dalam nukang, seorang pandai dalam bertani, seorang dari ilmu-ilmu dunia, semua itu bagus. Tapi nisbiyah, bin nisbah kepada perkara-perkara dunia saja. Adapun perkara yang bagus yang mutlak adalah pandai di dalam urusan akhirat, pandai di dalam menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan juga masyarakatnya. Itulah kepandaian yang paling afdol. Itulah kepandaian yang paling afdol. Faham bait ini? Qimatul insani ma yuhsinuh aktsaral insanu minhu aw aqall. Dihafal baik ini. Qimatul insan ma yuhsinu, harga diri seseorang. Kalau orang-orang awam biasanya harga diri seorang laki-laki dengan bekerja. Kalau ini umum, enggak harus dengan bekerja. Pokoknya punya andil, punya sumbangsih terhadap masyarakat, terhadap lingkungan sekitar. Jadi harus punya andil ketika kita hidup bersama dengan kawan, hidup bertetangga, hidup di dalam lingkungan dakwah, hidup di dalam masyarakat, harus punya sumbangsih, harus punya andil. Waktunya kerja bakti ya kerja bakti, waktunya bersih bersih ya bersih bersih, waktunya ngecor ya ngecor. Itulah, itu semua termasuk ihsan. Itu semua termasuk ihsan. Dan ini ikhwan, dakwah kita ini adalah sebagai sumbangsih kita, dan kita berharap ini adalah termasuk sumbangsih yang terbesar terhadap masyarakat kita, bahkan terhadap bumi kita, bahkan terhadap alam semesta. Inilah sumbangsih kita, yaitu dengan adanya dakwah yang mengajari manusia kepada tauhid, memurnikan akidah, membenahi pemahaman manusia, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan sebagai sumbangsih terbesar terhadap masyarakat kita. Jadi jangan salah. Jangan bilang kamu hidup di desa, hidup di Sugian, enggak punya sumbangsih terhadap desa. Jangan salah. Ini adalah sumbangsih kita yang terbesar, dengan mengajak manusia kepada kebaikan, mengarahkan mereka kepada kebaikan, mencegah mereka dari keburukan. Inilah sumbangsih yang paling bermanfaat. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala, uktumil amrayni faqran wa ghina waksabil falsa wa janib wa hasib man batal. Sembunyikanlah dua perkara, dua keadaanmu, baik itu dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan lapang. Jadi sembunyikanlah masa sulitmu sebagaimana engkau juga menyembunyikan masa lapangmu. Manusia biasanya kalau sulit teriak-teriak, tapi kalau lagi enak diam-diam saja, gak perlu bilang kawan. Ya, sebagaimana ketika kamu enak juga gak bilang-bilang, maka ketika sulit juga jangan terlalu dinampak-nampakkan. Uktumil amroini fakron wagina, sembunyikanlah dua perkara, baik itu masa sulitmu maupun masa lapangmu, kefakiranmu maupun kekayaanmu. Waksabil falsa, dan carilah uang. Wahasib man batal. Dan ini ada beberapa makna. Dari Syekh Yahya sendiri membuat dua makna. Dan juga dari pensyarah Tafasirul Jumal juga memberikan makna yang lain. Dan juga dari para syurah yang lain juga punya makna yang lain. Pokoknya syarahnya Lamiyah Al-Imam bin Luar ini banyak sekali ternyata. Ada Fathur Rahimir Rahman fi syarhi Nasihatil Ikhwan. Juga ada. Dan carilah uang, wahasib, dan buatlah perhitungan atau sesuai sebagian makna. Kalau makna Tafasilul Jumal, maknanya adalah suruh menasihati orang yang batal, orang yang pengangguran, orang yang tadi, oh yang gak punya harga diri tadi, batal, pengangguran, gelandangan, manusia jalang. Itu makna batal. Kalau makna yang disebutkan oleh pemilik Tafasilul Jumal, maknanya adalah wahasib, maksudnya ajak bicara, nasihati mereka. Kalau makna yang dimaukan, kalau makna yang disyarah oleh Syekh Yahya, nanti ada makna yang lain. Yang jelas, di sini Al-Imam Ibnu Al-Wardi mengatakan uktumil amroini, uktum fil amr. Al-amroini sebagai maf'ulun bihi, faqran wa ghinan, bisa jadi badal dari al-amroin. Waqsabil falsa iksab juga sama fi'il amr, al-falsa maf'ulun bihi, wahasib juga fi'il amr, man batal, man mausulah sebagai maf'ulun bihi, batal fi'il madhi, wafailu domir mustatir takdiruhu, kembali kepada man. Di sini Al-Imam Ibn Al-Wardi menasihatkan agar seseorang ketika fakir, ketika sedang ditimpa kesulitan juga jangan mengeluh. Jangan menampak-nampakkan kesulitannya. Demikian juga ghina. Ketika kaya juga gak perlu kemudian pamer. Gak perlu dinampak-nampakkan. Jadi manusia itu biasa-biasa saja. Sedang-sedang saja. Ketika fakir, ketika ditimpa kesulitan, ketika ditimpa musibah juga gak terlalu jazak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Perhatikan anak-anak. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Maka ketika ditimpa kesulitan juga jangan terlalu jazak. Dan kalau ditimpa ghina juga jangan terlalu menampak-nampakkan. Wa idza massahu khairu manua. Jadi biasa-biasa saja. Adapun menampakkan kekayaan ini boleh, tapi niatnya adalah untuk memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Menampakkan kepemilikan ini boleh ketika memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa amma bi nikmati rabbika fa hadits." Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yura atharu nikmatihi 'alal 'abd." Allah itu ingin melihat bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba. Jadi jangan ketika kamu diberikan kekayaan kemudian kamu macak kiri. Kalau kata Pak Ari Surabaya itu sumaker. Sugih macak kiri. Jadi uangnya bebuannya pakai bajunya grembel enggak. Ini juga enggak boleh. Jadi biasa-biasa saja. Ketika kamu kaya, ya beli pakaian yang biasa, yang bagus. Jangan kemudian ketika kaya, kemudian disembunyikan. Kata Al-Imam Ibn Al-Wardi disuruh nyembunyikan kok. Bukan gitu maksudnya. Uktum di sini maksudnya jangan berlebih-lebihan di dalam menampakkan. Ketika kamu suka musulit, juga jangan terlalu ngeluh. Kemana-mana bilang, waduh ini masa-masa sulit deh, beras habis. Wes pokoknya wes. Kemarin ke penggawean SK Ono. Kemana-mana cerita seperti itu. Terus sambat, terus ngeluh, terus. Ini juga enggak bagus. Ya. Jadi ketika kamu ditimpa masa sulit juga enggak perlu sambat. Enggak perlu mengeluh. Kesana kemari cerita, waduh ini enggak ada pekerjaan. Anak-anak pada sakit. Beras menipis. Hutang banyak. Ini yang namanya mengeluh. Ini enggak perlu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang memiliki iffah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Jadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang itu enggak tahu kalau mereka itu fakir, dikiranya kaya. Yahsabuhumul jahil. Orang yang enggak tahu akan mengira dia itu kaya. Karena enggak pernah sambat. Karena enggak pernah mengeluh. Jadi ketika kamu fakir, ketika kamu ditimpa kesulitan, nampakkanlah seakan kamu berada dalam nikmat. Senyum, bahagia, gembira, memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bagus. Jadi sampai orang mengira itu, wah, wong iki duwite akeh wong iki. Ketara guyang-guyang, guyung-guyung apane? Di jerune ngenes. Hatinya menangis sejadi-jadinya. Karena kesulitan yang menimpanya. Tapi karena dia adalah orang yang memiliki iffah. Memiliki harga diri yang tinggi. Inilah makna dari harga diri lanjutan dari bait qimatul insan. Jadi ketika sulit juga dia enggak seberapa sambat. Apalagi laki-laki. Maka itu termasuk harga diri seseorang. Ketika sulit dia enggak seberapa mengeluh. Ketika kaya, ketika ditimpa masalah, dia juga enggak tabahi. Dia juga enggak memamerkan kekayaannya. Jadi biasa-biasa saja. Dan itulah hakikat zuhud. Itulah hakikat zuhud. Zuhud itu bukan berarti kamu enggak punya apa-apa. Zuhud itu bukan berarti kamu enggak memiliki apa-apa. Tapi zuhud itu adalah ketika kamu punya dan kamu enggak punya itu sama. Itulah zuhud. Memiliki dunia dan enggak memiliki adanya dunia dan enggak adanya itu adalah sama. Itulah zuhud sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika punya juga biasa saja, ketika enggak punya juga sama saja. Itulah hakikat zuhud. Itulah harga diri seseorang. Ketika ditimpa kesulitan dia enggak mengeluh. Dan ketika ditimpa kebaikan dia juga enggak sombong, enggak tabahi. Jadi sedang biasa saja, sama. Ketika sulit, ketika senang, keadaannya sama. Waksabil falsa dan carilah uang. Ini demi menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Seseorang itu wajib untuk mencari uang ketika dibutuhkan. Dan ini juga termasuk nasihatnya Ustaz Abu Abdul Ahad. Beliau berpesan seorang dai sedikit atau banyak pokoknya harus cari uang sendiri. Biar dia enggak dibeli orang. Biar dia tidak merendah kepada para bapak-bapak donatur. Tidak mendekat kepada orang-orang kaya. Memiliki penghasilan sendiri. Itu ya kawan, nanti insya Allah akan kita bahas dalam syarah. Harga diri seorang laki-laki itu harus mencari uang sendiri. Entah itu uang sedikit atau banyak. Cukup dipakai makan, cukup dijadikan makan atau enggak. Pokoknya harus punya penghasilan sendiri. Biar enggak ngandalkan orang lain. Waksabil falsa. Carilah uang, fals. Jamaknya fulus. Mahum bait ini? Uktumil amro ini. Jadi ketika ditimpa sulit, kesulitan juga enggak usah terlalu menampakkan kesedihan, menampakkan kemiskinan. Demikian juga ketika hina, juga enggak perlu tabahi. Ketika uangnya habis, sambatnya enggak ketulungan. Ketika dapat uang, langsung dihabiskan berfoya-foya. Ini adalah sifat yang buruk. Ini adalah sifat yang buruk. Jadi ketika kaya pun ya pakai baju yang bagus, sewajarnya, standarnya orang kaya, ya standarnya manusia yang lain. Kalau Ustaz Abu Abdul Ahad itu menasihati kalau beli baju itu yang paling murah. Dulu beliau pernah beli baju mengira yang paling murah sudah. Ternyata sama Ustaz Abu Uqbah rahimahullahu taala masih kalah murah. Bajunya Ustaz Abu Uqbah itu dulu cuma harga 750 perak. Jadi cari yang paling murah. Dengan itu seseorang akan bisa hidup sederhana. Jadi beliau Ustaz Abu Abdul Ahad sudah mengira baju yang dibeli itu yang sudah paling murah. Ternyata masih ada yang lebih murah lagi. Itu ya kawan. Jadi tidak perlu nampak-nampakkan. Rumahnya Ustaz Abu Abdul Ahad antum kalau lihat enggak mentolo. rumahnya seseorang dai pemegang markis induk dari dakwah salafiyah di Semenanjung Riau segitu banyaknya, semuanya alhamdulillah berada di bawah beliau, tapi rumahnya masya Allah gak mentolo. Aku gak kuat di kono dusik kono, karena waktu itu Jumat suruh mandi di situ, karena di sana pakai kayu ya kawan, apa susunannya itu kadang gak rapat. Di sana itu yang satu yang mungkin kurang itu, susunan rumah itu kadang kurang rapat, nanti akan menimbulkan fitnah itu. Jadi pokoknya rumah beliau itu sangat memprihatinkan. Tapi itulah kunci kesuksesan dakwah seseorang ketika sederhana, memiliki zuhud, memiliki iffah. Beliau nggak mau dibantu orang. Ini termasuk keistimewaan yang nggak didapati di jarang, langka. Nggak mau dibantu orang. Karena pandangan beliau tajam. Ketika ada orang kaya mau bantu, dilihat-lihat. Nggak semua orang mau diambil bantuannya. Karena rata-rata kalau orang kaya itu nggak lurus, nanti akan jadi fitnah. Bantuannya diambil. Kalau ustadz-ustadz yang lain, ilhaman rahimallah, setiap dikasih langsung disaut. Ojo kok. Gosek ngono gak langsung disaut. Gak usah kondo-kondo langsung melbus laku. Gitu ya, kawan. Tapi kalau beliau enggak mau. Inilah hebatnya. Pokoknya iffah, memiliki iffah. Ini yang ingin kita contoh. Makanya sampai dijadikan sebagai perumpamaan. Beliau bilang, kawan-kawan itu jangankan kok niru Nabi. Niru Syekh Mukbil saja montang-manting. Sama sebagian kawan, ditambahi lagi, jangankan niru Syekh Mukbil, niru Matain bin Mas'ud saja montang-manting. Jadi niru beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah saja, kawan sebagian kawan itu enggak kuat. Itulah iffahnya beliau. Antum belum pernah bertemu ya? Siapa yang belum pernah bertemu? Kemarin beliau tak ajak ke Jawa, tapi enggak mau. Itu betul-betul profil ya, ikhwan. Masya Allah. Jadi uktumil amroini fakron wagina. Jadi ketika sulit juga enggak sambat, enggak mengeluh. Ketika wina juga biasa-biasa saja. Inilah seorang yang mahal. Inilah seorang yang langka. Inilah seorang yang memiliki harga diri tinggi. Waksabil falsa, dia juga mandiri, menghasilkan uang sendiri, tidak menunggu bantuan orang lain, tidak merendah kepada orang lain. Wahasik man batal, dan nasihatilah, ajaklah, berikanlah perhitungan kepada orang yang batal, orang yang pengangguran. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala, qulu uktumil amrayni hadhihi nasihatun thayyibah. Ini adalah nasihat yang sangat bagus kata Syekh Yahya. Wa hiya nadhiru qaulil akhar, ini seperti dalam ucapan bait syair yang lain. Qaulil akhar, ini adalah baitnya Abu Ali Muhammad ibn Husain ibn Shubul al-Baghdadi. Bait ini adalah miliknya Abu Ali Muhammad ibn Husain ibn Shubul al-Baghdadi. La tudhiranna, itu kalau ada alifnya itu dicoret. Yang benar itu la tudhiranna li'adhilin. Yang benar itu li'adhilin dulu baru li'adhiri. La tudhiranna li'adhilin au adhiri halaika fisarra'i wadharra' falirahmatil mutawajji'ina mararatun fil qalbi mislu syamadatil a'da'. La tudhiranna, janganlah engkau menampakkan li'adhilin, bagi orang yang mencela. Adhil itu mencela. Adhir itu orang yang mau memberi udur, kawan. Adhil itu lawan. Adhir itu kawan, memberi udur. Janganlah kau nampakkan kebaik kepada kawan maupun kepada lawan. Halaika, dua keadaanmu. Fisfarro, di dalam senang. Wadorro, maupun susah. Kenapa? Kok keadaan sulitmu juga jangan dinampakkan kepada kawan. Fali rahmatil mutawajji'ina murorotun atau marorotun. Dalam sebagian riwayat, harorotun. Dalam sebagian riwayat, hazazatun. Karena Kasih sayang orang yang mengeluh, mutawajji, itu orang yang merasa sakit. Kasih sayang yang diberikan kepada seorang yang mengeluh, itu ada pahit-pahitnya, ada kepahitannya. Fali rahmatil mutawajjiina marorotun atau murorotun. Fil qalbi, di hati, mislu syamatatil a'da, itu sama persis rasanya dengan ejekannya para musuh. Jadi ketika kamu mengeluh, ketika kamu sambat, kemudian ada orang yang berbelas kasihan kepada kamu, rasa belas kasihannya tadi lo gak enak. Ketika kamu ngeluh, waduh, saya ini lagi sakit, gak ada uang buat dokter, kemudian terus kamu dikasih uang sama orang, enak toh gak duit kayak menunggu? Enak apa enggak seperti itu rasanya? Saya tanya, ketika kamu kesulitan, kemudian kamu sambat, kamu mengeluh kepada orang, waduh ini gimana, gini, kemudian datang orang membawa bantuan. Ini rasanya enak apa enggak? Enggak enak sekali, ikhwan. Makanya, ifa itu mahal. Pemberian, uang-uang pemberian dari para muhsinin, apalagi yang digali dengan proposal dan merendah dan harus menjual agama, ini rasanya pahit. Enak sekali. Akan menjadikan pundakmu luluh. Akan menjadikan badanmu yang tegar itu menjadi lemes. Gak lagi engkau memiliki kejayaan. Harga dirimu langsung anjlok. Karena itu fali rahmatil mutawajjiina marorotun. Karena sesungguhnya di dalam kasih sayang terhadap orang yang melu. Jadi ini idhafatul fi'il kepada maf'ul. Bukan kepada fa'il. Kasih sayang yang diberikan kepada orang yang merasa sakit, itu rasanya pahit. Ada rasa pahitnya. Di dalam hati, rasa pahitnya seperti ejekannya para musuh. Samata. Samata itu ketika kamu memiliki musuh, terus kamu malah hancur di depannya. Itu akan diejek habis-habisan. Itu namanya samata. Diejek oleh musuh, itu namanya samata. Maka, ya enggak perlu dinampakkan, baik itu ketika kamu sulit maupun kamu senang, enggak perlu berlebih-lebihan di dalam menampakkannya. Lebih baik silent, yaitu apa? Senyap. Jadi profil yang senyap enggak perlu menampak-nampakkan. Ketika senang juga biasa saja, ketika sulit juga biasa saja. Fannasu in adharta lahum faqraka ihtaqaru. Karena sesungguhnya manusia itu apabila engkau menampakkan kepada mereka kefakiranmu, mereka akan menghinakanmu. Wa in adharta lahum ghinaka hasadu. Kalau kamu terlalu menampakkan kekayaanmu, mereka akan iri. Makanya kata orang-orang, apik dirasani elek dipaidu ya iki. Bagus pun akan membuat manusia jelek. Kita akan digunjing, kita akan dirasani. Ketika kita jelek pun, ketika kita sulit pun, dipaidu. Tahu dipaidu? Dipaidu itu ya dicela. Jadi ketika kita bagus pun, manusia itu akan iri. Ketika kita jelek, kita akan dicela, lah repot. Apik dirasani, elek dipaidu. Apik dikiranya ini, elek dipaidu. Maka enggak perlu dinampak-nampakkan. Faj'al kulla amrika lillahi subhanah. Maka jadikanlah segala urusanmu itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak perlu gubris manusia. Enggak perlu dinampak-nampakkan. Ketika kamu sulit juga mengeluh kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Ketika kamu kaya juga kamu bersyukur kepada Allah. Enggak perlu mencari pujiannya manusia. Kalau waktu lah para ulama fil kasbil halal, para ulama berselisih dalam pekerjaan yang halal. Ini adalah syarah terhadap waksabil falsa wahasib man batal ini. Adapun tadi uktumil amro ini fakron wagina sudah selesai. Adapun waktalah para ulama fil kasbil halal ini adalah syarah terhadap waksabil falsa. Ayyuhuma afdal wa atyab. Faqala baduhuma zira'ah, wa qala baduhuma tijarah, wa qala baduhuma sina'ah. Waqtalaf al-ulama, para ulama berselisih. Pekerjaan yang halal. Ayyuha sebenarnya. Ayyuha afdal wa atyab. Mana diantaranya yang paling afdal? Kalau ayyuhuma, ala fard yang diukur itu dua. Ayyuhuma afdal, mana yang paling afdal, mana yang paling bagus? Faqala ba'du mazirah, sebagian para ulama mengatakan kerjaan yang paling bagus, rezeki yang paling bagus adalah bertani. Waqala ba'du mattijarah, ada yang mengatakan berdagang. Waqala ba'du masina'ah, ada yang mengatakan sina'ah, produksi. Membuat-buat kerajinan tangan, handcraft itu. Waqala ba'du hiyal maghanim wal bait, dan sebagian ulama mengatakan al maghanim, ghanimah dan juga faid. Dan inilah yang rajih, yang dirajihkan oleh Syekh Yahya. Dan inilah pekerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencari makan, beliau mencari rezeki adalah dari nyambi, sambian, dari jihad. Tujuan utama adalah jihad, kemudian pulang membawa maghanim. Wa kulluha makasibu thayyibah, semuanya adalah pekerjaan yang thayyib. Wa ba'dhum rajjaha az-zira'ah, sebagian ulama ada yang merojehkan tani itu juga afdol. Lima yustafadu minha, karena manfaatnya meluas. Yastafidu minha thoir, dimakan burung. Dari buah-buahan, dari tanam-tanaman dimakan burung. Ini juga faedah, ini juga sedekah dari kita terhadap burung-burung, terhadap ulat, terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi kita enggak sadar ya ikhwan, dari tanaman kita kadang dimakan burung, dimakan ulat, dimakan ular, dimakan tanaman, dimakan hewan-hewan yang lain, itu adalah sedekah. Wal mawashi, dan juga dimakan oleh binatang ternak, dimakan sapi, dimakan kambing, dimakan ayam. Wasurak, para pencuri, diambil, dicuri. Ini juga kalau kita ikhlaskan, kalau kita niatkan sedekah. Wal akhiduna ila ghairi dzalik, dan juga orang-orang yang mengambil dari tetangga, yang mengambil minta singkong, minta jagung, minta padi, minta macam-macam. Wallahu a'lam. Ini ikhwan penjelasan Syekh Yahya terhadap bait syair ini. Adapun wahasib man batal, ini nanti insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.